Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Fadlul Islam. Terakhir yang kita pelajari adalah hadis Abu Sa'labah Al-Khushani alladhi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Di situ disebutkan bahwasanya amalan amar ma'ruf nahi munkar memiliki goyah. Ya, kapan kewajiban ini boleh tidak dilaksanakan? Yaitu dalam hadis tersebut disebutkan hatta idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharatan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alaika bi nafsika wa da'anka al-awam. Jika engkau telah melihat syuh, ya, sifat bakhil itu merajalela, demikian pula hawa nafsu yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga dunia yang lebih diutamakan daripada akhirat, dan setiap orang merasa takjub dengan pendapatnya masing-masing, ya, sikap fanatisme, maka urus dirimu sendiri dan tinggalkan keumuman manusia. Nah, Ibn Abdul Bar rahimahullah dalam kitab At-Tamhid, beliau meriwayatkan dari sahabat Ibn Mas'ud dan jamaah sekelompok sahabat yang lainnya, dan juga dari tabi'in rahimahumullah, menafsirkan ayat 105 dalam surat Al-Ma'idah ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Bahwasanya amalan amar ma'ruf nahi munkar di kondisi tertentu kewajiban tersebut bisa jatuh walaupun kita memiliki kemampuan untuk melakukannya. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan segolongan dari sahabat dan tabi'in yang lainnya. Mereka mengatakan idza ikhtalafatil qulubu fi akhiriz zaman, jika di akhir zaman telah terjadi ikhtilaf al-qulub, perselisihan hati yang banyak, wa ulbisan nasu syi'an wa udhiqa ba'dahum ba'sa ba'din, dan sebagian mereka saling menumpahkan darah. Wa kana al-hawa muttaba'an, dan hawa nafsu bid'ah lebih diikuti daripada sunnah. Wa syuh muta'an, demikian pula sifat bakhil. Ya. Dan makna-makna yang lain yang disebutkan dalam hadis. Seperti a'jaba kullu dhi ra'yin bi ra'yi hina idzi ta'wilu hadhihi al-ayah. Nah, kelihatannya Ibn Abdul Bar berpendapat dengan pendapat ini, dan beliau termasuk yang mensahihkan hadis ini. Bahwasanya di sana ada kondisi tertentu yang boleh bagi kita tidak amar ma'ruf nahi munkar jika sudah tersebar kerusakan di mana-mana. Nah, dan dalam kitab yang lain Al-Istidkar, Ibn Abdul Bar rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni rahimahullah, yang menguatkan apa yang beliau sebutkan, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak seperti kewajiban yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, al-Islam bunyal Islam ala khamsi, syahadat la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamish shalah, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, haji baitillahil haram. Di kondisi-kondisi tertentu bisa kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan dalil-dalil yang disebutkan, di antaranya hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qila ya Rasulullah, Rasulullah ditanya, mata la na'muru bil ma'rufi wa la nanha 'anil munkar, kapan kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Ya, jadi riwayat ini menguatkan riwayat yang disebutkan dalam matani. Bahwasanya di sana ada kondisi-kondisi tertentu kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Nabi alaihi wasallam menjawab, qala idza kana al-bukhlu fi kibarikum. Jika sifat bakhil itu didapati di tengah-tengah kibar kalian, orang-orang besar kalian, memiliki sifat bakhil, wal ilmu fi radhalikum, dan ilmu itu didapati di tengah-tengah radhalikum, orang-orang rendah kalangan kalian, wal idhanu fi khiyarikum wal mulku fi sigharikum, dan kerendahan didapatkan di tengah-tengah orang-orang terpilih kalian, dan al-mulk kekuasaan ada di tengah-tengah orang kecil kalian, maka di saat itulah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Tentu saja hadis-hadis ini diperselisihkan oleh ulama tentang sahih atau tidaknya. Nah, bagi ulama yang memandang hadis-hadis ini sahih, maka mereka menetapkan bahwasanya di sana ada kondisi-kondisi tertentu amar ma'ruf nahi munkar tidak dilakukan, yaitu jika sudah tersebar al-fasad, kejelekan, dan telah melampaui batas kewajaran kerusakan itu. Nah, namun ulama yang lainnya yang menganggap hadis ini dhaif mengatakan amar ma'ruf nahi munkar la yasqut ila an taqum as-sa'ah, kewajibannya tidak jatuh sampai tegak hari kiamat. Karena menyelisih hadis-hadis yang lain yang sifatnya penyebutannya umum mutlak tanpa pembatasan, seperti hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya, mutlak tanpa ada pembatasan. Baik, kita lanjutkan dulu menyelesaikan membaca hadis ini. Selanjutnya, qala fa inna min waraikum ayyaman. Kata Nabi alaihi wasallam, lanjutan hadis ini, sungguhnya setelah kalian ada hari-hari, as-sabru fihinna, di mana kesabaran di hari-hari tersebut, mithlul qabdi 'alal jamri, seperti halnya menggenggam bara api, mithlul qabdi 'alal jamri, lil 'amili fihinna, bagi orang yang beramal dengan amal kebajikan, amal salih, fihinna, di hari-hari fitnah tersebut, mithlu ajri khamsina rajulan, pahalanya seperti pahala khamsina rajulan, setara dengan pahala 50 orang yang beramal. ya'maluna mithla amalikum, yang beramal seperti amalan kalian. Subhanallah. Ya, jadi melakukan kebajikan, amal soleh di masa-masa fitnah tersebut, Nabi SAW menggambarkan masa-masa tersebut adalah masa-masa as-sabar, bersabar, istiqamah di masa-masa fitnah. Pahalanya seperti beramal, ya, sebanding dengan amalan 50 orang dari kalangan sahabat. Qila minna aw minhum, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, 50 orang dari kalangan kami para sahabat ataukah dari kalangan mereka? Qala bal minkum. Nabi menjawab, bahkan setara dengan amalan 50 orang dari kalian. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, Al-Albani rahimahullah ta'ala menghukumi, menilai hadis ini dengan hadis yang dhaif. Beliau menilai hadis ini hadis dhaif. Dalam sanadnya ada Amr ibn Jariyah. Amr ibn Jariyah wa Aba Umayyah, dan juga Abu Umayyah. Siapa namanya Abu Umayyah? Narif. Siapa? Yahmad. Mana Ahmad? Yahmad. Yahmad. Ya. Lam yuwaffiquhuma, lam yuwaffiquhuma ahadun min a'immati mutaqaddimin. A'immah mutaqaddimin, tidak ada satu pun yang menilai kedua perawi ini thiqah. Artinya majhulul hal, majhul al-hal. Wari Ibn Hibban, kecuali Ibn Hibban, hanya Ibn Hibban saja. Wa huwa mutasahilun fit tawsit. Dan Ibn Hibban termasuk di antara al-a'immah jarhu ta'dil yang mutasahil, bergampang-gampangan di dalam menganggap seorang perawi itu thiqah. Kama huwa ma'rufun inda ahli ilm. Nah, baik, jadi ada dua perawi yang majhulul hal, tidak ada yang menganggapnya thiqah kecuali Ibn Hibban. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam kitab At-Taqrib, ya, beliau tidak mengomentari atau tidak menilai kedua perawi ini, Amr ibnu Jariyah dan Abu Umayyah, dengan penilaian fiqh. Fa inna ma qala fi kulli minhumah maqbul. Thumma in Utbah ibnu Abi Hakim, ya, perawi yang lain yang menyebabkan hadis ini dhaif di sisi Al-Albani rahimahullah, Utbah ibn Abi Hakim fihi khilafun min qibal hifdzih. Ya, diperselisihkan tentang hafalannya. Qala al-Hafidz, fa qala al-Hafidz fihi saduqun yukhti'u katsiran. Saduqun yukhti'u katsiran. Saduq. Hadisnya hasan kalau dinilai. Saduq. Hadisnya hasan, tapi ada tambahan yukhti'u katsiran. Dia banyak salah, banyak keliru dalam hafalan, sehingga kesimpulan Al-Albani rahimahullah beliau mengatakan, fala tatma'innu nafsu li tahsini isnadi hadzal hadis. Jiwa tidak tenang menghasankan sanad hadis ini. Nah, ini dari sisi sanad. Baik, bagaimana dengan makna? Dari sisi makna, karena terkadang hadis itu sanadnya lemah tapi maknanya benar. Namun dari sisi makna juga menyelisihi nas-nas yang lain. Kata Al-Albani rahimahullah, la siyama wal ma'ruhu fi tafsiril ayah yukhalifuhum fi zahir. Dari sisi makna juga demikian. Ya. Yang nampak dari hadis ini menyelisihi tafsir ayat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan Ahmad, demikian pula Ibn Hibban dan yang lainnya, dari Abi Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ya ayuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah, ya ayyuhalladzina amanu 'alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza hadaitum wa innakum tad'unaha 'ala ghairi mawdi'iha. Kata Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, sungguhnya kalian meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya. Artinya jangan sampai disalahpahami ayat ini. Ya, ayat ini bukan dalil bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar boleh ditinggalkan. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar saqata, telah jatuh. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Ya, hendaknya kalian mengurus diri-diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak memudaratkan kalian orang-orang yang sesat apabila kalian telah mendapatkan hidayah. Apakah difahami berarti kita boleh meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar? Tidak. Jangan difahami demikian, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innan nasa idza ra'au al-munkara, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran, wala yughayyirunah, dan mereka tidak mengubahnya, tidak merubah kemungkaran tersebut, yushiku an ya'ummahum biiqabihi, dikhawatirkan mereka semua ya mendapatkan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ancaman. Baik, dan hadis ini hadis yang sahih. Nah, dan Al-Albani rahimahullah memberikan tambih ya bahwasanya hadis ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang al-mutahawinuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Orang-orang yang bergampang-gampangan dalam meninggalkan amalan yang mulia ini, amar ma'ruf nahi munkar, berdalil dengan hadis ini. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian tidak amar ma'ruf nahi munkar? Mereka berdalil dengan hadis ini. Nah, bergampang-gampang dengan hadis ini. Baik. Jadi wallahu a'lam ya, hadis ini dhaif dari sisi sanad dan dari sisi makna. Dari sisi makna. Nah, karena bertentangan dengan nas-nas yang lain yang menunjukkan kepada kita bahwasanya namanya amar ma'ruf nahi munkar tidak ada batasnya dalam kondisi apapun sampai hari kiamat. Sebagaimana yang akan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam syarah nanti kita akan membaca. Dan beliau hafizahullah tidak mensyarah lafaz ini. Iya. Tidak mensyarah lafaz ini. Hatta idza ra'aita syuhada sunni bila dil asyarah. Menunjukkan beliau memandang hadis ini dhaif. Baik. Banyak nas misalnya menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar mutlak tanpa pembatasan dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti innal ladzina kafaru min bani israila ala lisan daud wa isa bin maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu bisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan bani israil melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam, dan demikian itu karena mereka asaw wa kanu ya'tadun, durhaka dan melampaui batas, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Di antara sebab mereka mendapatkan laknat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam kondisi apapun, meskipun kerusakan telah tersebar luas dan melampaui batas kewajaran, terus amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau tidak akan turun laknat. Insyaallah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq ya disebutkan iqab itu akan bersifat umum menimpa semua orang, baik yang soleh, baik yang talih maupun yang soleh. Nah, barakallahu fikum. Dan menyelisih hadis-hadis yang lain yang sahih. Dan ini termasuk di antara kaidah yang dipegang oleh ahli hadis bahwasanya apabila ada hadis yang diperselisihkan tentang kesahihannya menyelisihi makna atau kandungan dari hadis yang disepakati kesahihannya, maka hadis ini dianggap hadis mungkar. Hadis mungkar. Nah, baik. Ya, di antara yang nas yang menyelisihinya apa yang kita sebutkan dari ayat dan juga hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barakallahu fiikum. Baik, kita baca penjelasan Syekh Fauzan hafizahullahu taala untuk lebih jelasnya. Qala hafizahullah, hadza haditsun 'azimun. Ini adalah hadis yang agung. Yufassiru qawlahu ta'ala, menafsirkan firman Allah Ta'ala ayat 105 dalam surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, wajib atas kalian memperhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla, orang yang sesat tidak memudaratkan kalian, idza hadaitum, apabila kalian telah mendapatkan hidayah. Qala hafizahullah, li'annahu qad yufhamu minha, karena qad yufhamu minha, boleh jadi difahami dari ayat ini ba'du, li'annahu qad yufhamu minha ba'dun nas, boleh jadi difahami ayat ini oleh sebagian manusia, au katsirun minan nas, atau banyak dari manusia yang salah paham tentang ayat ini. Annaka idza kunta salihan fi nafsika, yaitu apabila engkau telah salih, ya, dirimu telah salih, fala ta'muru bil ma'ruf, maka tidak wajib bagimu amar ma'ruf nahi munkar, wala tanha 'anil munkar. Nah, ini yang terkadang dipahami oleh sebagian manusia atau bahkan kebanyakan manusia, kata Syekh. Fa yafhamu min al ayati anna ma'naha tarkul amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, sehingga dia memahami dari ayat bahwasanya makna ayat ini meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum, orang-orang yang sesat tidak akan memudaratkan kalian jika kalian telah dapat hidayah. Ya, sebagian mereka memahami berarti tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka tidak memudaratkan kalian, yang penting kalian berbuat kebajikan, amal soleh, amal soleh, amal soleh, kalian tidak termudaratkan, tidak perlu amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang difahami keliru. Wa ta'tani bi nafsika faqat, dan kamu hanya memperhatikan dirimu saja sudah. Yang penting kamu saleh. Ya. Nah. Enggak usah urus orang lain. Urus diri sendiri. Diri sendiri aja enggak becus. Nah, pernah dengar perkataan seperti itu? Ini prinsip yang salah. Kok seperti ini? Diri sendiri aja gak becus, urus diri sendiri, gak usah urus anak orang lain, gak usah urus tetangga, gak usah urus. Wahada khata, Syekh mengatakan, menegaskan, dan ini keliru. Laisa hadha huwa tafsirul ayat. Laisa hadha huwa tafsirul ayat. Ini bukan merupakan tafsir ayat yang benar. Wa innama tafsirul ayat huwa, ya, tafsir yang benar adalah annahu idha fasadan nasu, yaitu apabila manusia telah rusak, fala tafsud anta, jangan kamu ikut rusak. Jika orang-orang di sekitar kalian rusak, ya, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melakukan ketaatan dan ibadah, jangan ikut kepada mereka. Fala tafsud anta. Hada huwal maqsud min al-ayah, inilah maksud ayat ini. Wala tuqallidin nas, jangan engkau taklid kepada manusia, ikut-ikutan. Tetap kamu menjaga diri jika mereka rusak. Ya. Lalu bagaimana dengan amar ma'ruf nahi munkar? Wa ammal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari fa huwa baqin la yasqutu. Tadi kan, ya, belum mengatakan. Adapun amar ma'ruf nahi munkar, maka itu tetap sebuah kewajiban yang tidak jatuh, tidak gugur kewajiban itu, Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Ya, dengan tenaga, dengan kekuasaan, jika dia memiliki kekuasaan. Naam. Ya, sesuai dengan lingkup kekuasaan masing-masing. Pemerintah, lingkup kepemerintahannya, naam, orang tua, ya, kepala rumah tangga, sesuai dengan lingkup kekuasaan yang dia miliki. Fa'ilam yastati fa'bilisani, jika dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya, dengan nasihat. Fa'ilam yastati fa'biqalbi, jika dia juga tidak mampu dengan lisannya, ya, tidak mampu dalam artian memang dia tidak memiliki kapasitas di situ, maka minimalnya dia mengingkarinya dengan hatinya. Nah, dan itu adalah adhaful iman, selemah lemah iman. Perhatikan kata Syekh Fauzan selanjutnya, menegaskan apa yang kita sebutkan di awal. Fala budda min inkaril munkar fi kulli zamanin ila an taqumas sa'atu. Perhatikan. Batasnya kapan? Apakah ada batas dalam kondisi-kondisi tertentu? Tidak. Kata beliau, harus, wajib mengingkari kemungkaran fi kulli zaman, di setiap waktu, ila an taqumas sa'atu, sampai tegak hari kiamat. Sampai tegak hari kiamat. Nah, tidak seperti apa yang ditunjukkan hadis Abu Tha'labah di atas, yang membatasi kalau sudah terjadi kerusakan merajalela, ya, kemudian melampaui batas kewajaran, sudah kita tidak bermaruf nahi munkar. Nah, tapi memang hadis tersebut di atas dhaif dari sisi sanad dan dari sisi ma'na. Falaysa ma'na al-ayati tarkul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Sehingga bukan makna ayat adalah kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, lakin ma'naha, akan tetapi maknanya adalah annaka tasluhu anta wala tanzur ila fasadin nas, yaitu engkau melakukan kebajikan, anta tasluh, ya, wala tanzur ila fasadin nas, dan jangan menoleh kepada kerusakan yang terjadi tengah-tengah manusia. Wa ma'a salahika, disertai dengan kesalihan yang kamu miliki, ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, engkau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini makna yang benar. Ya. Nah, jangan mengikuti, ya, arus, jangan mengikuti kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar kita. Apakah sampai di situ? Tidak, tapi tetap amar ma'ruf nahi munkar. Di samping kita tidak ikut kerusakan, ya, tidak mengikuti kemaksiatan, kita juga amar ma'ruf nahi munkar. Walihada yaqulu Abu Bakr radhiyallahu anhu, dan oleh karena inilah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, innakum taqra'una hadhihi al-ayah, sungguhnya kalian membaca ayat ini, yaitu ayat 105 dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Maidah, wa tad'unaha 'ala ghairi mawadi'iha, dan kalian menempatkannya bukan pada tempatnya. Wa inna sami'na an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan kami telah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan, ya, hadis yang sudah kita baca tadi, ya, juga disebutkan Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya. Nah, tapi dalam hal ini Syekh Fauzan dan Syekh Al-Albani rahimahullah sependapat, sama, ya, bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu sampai hari kiamat. Belum menyebutkan hadis ini, innan nasa idza ra'u adh-dhalima, sungguhnya manusia jika melihat seorang yang zalim, falam ya'khud 'ala yadayhi, kemudian tidak melarangnya, aw syaka an ya'ummahumullahu biiqabin, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala mengiqab mereka seluruhnya, menghukum mereka seluruhnya. Falaysa ma'naha isqatul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar idza kathura asy-syarr. Ain, perhatikan. Ya. Nah, Bukan maknanya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar gugur jika telah banyak kejelekan. Ya, seperti yang difahami oleh ulama yang lain yang mensahihkan hadis ini, berusaha menjelaskan hadis Abu Tsalabah dan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni tadi. Ya. Mereka memahami jika sudah tersebar banyak kejelekan, gugur amar ma'ruf nahi munkar. Syekh Fauzan membantah. Kata beliau, bukan maknanya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar gugur jika telah banyak kejelekan. Wa innama ma'naha anna 'alal insani alla yanjarifa ma'an nas. Ya. Sungguhnya saja makna. Maknanya adalah seseorang jangan yanjarif kemarin kita sudah mengetahui maknanya, yakni dahab. Jangan dia ya mengikuti manusia dalam hal ini, dalam kejelekan. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya, jadi hadis yang kita baca di matan ini diperselisihkan sahihannya oleh para ulama sampai dengan lafaz wada'anka al-awam. Al-Albani rahimahullah mengatakan sampai di sini hadis ini tidak sahih, namun tambahan fa inna min waraikum ayyam as-sabru fihinna dan seterusnya ini memiliki syawahid penguat-penguat dari jalur-jalur yang lain sehingga hadis ini dihasankan. Nah, hadis ini dihasankan. Tambahan yang menyebutkan bahwasanya beramal di zaman fitnah sama dengan ya, pahala amalan 50 orang sahabat, ini hadisnya hasan. Nah, dengan seluruh jalan-jalannya. Kata beliau rahimahullah, lakin li jumlati ayami sabr, ya, ditulis ini faedah, ini terakhir ya. Lakin li jumla ayami sabr, akan tetapi kalimat ayami sabr dan seterusnya syawahid kharajtuha fis sahihah, yang telah aku keluarkan dalam kitab as-sahihah, silsilah al-hadis as-sahihah dengan nomor 494 dan 957. 494 dan 957. Nah, jadi potongan ini sahih atau hasan, adapun sebelumnya maka dhaif. Dan Syekh Fauzan hafizahullah, kita lihat di syarah beliau langsung mensyarah fa inna min waraikum ayyam dan seterusnya. Ya, berarti beliau juga menganggap lafaz sebelumnya memberikan makna bahwasanya ada pembatasan terhadap amar ma'ruf nahi munkar, ini dhaif. Wallahu a'lam bissawab. Tabarakallahu wa bihamdihi, alhamdulillah. Tafadhalu barakallahu.